Untuk sesi pertama akan diisi oleh staf ahli dari BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yaitu Ustaz Abdurrahman Ayyub. Maka kepada beliau kami persilakan untuk menempati posisi pemateri. Adapun sebagai moderator adalah Al-Ustaz Pengadilan Harhab Alsi. Maka kita akan masuk kepada sesi yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum moderator memulai acara kita, kami mohon kepada Bapak Bapak Laskar TNI Purnawirawan Pak Brigjen TNI Purnawirawan Bapak Ote Ruhiyat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi Nasta'in Wa Ala Umuri Dunya Wad-Din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'du, setelah tamat STM Negeri 1, beliau melanjutkan di Akademi Dakwah di DDI, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, pada tahun 1983 sampai 86. Kemudian beliau lanjutkan di LPBA atau sekarang dikenal dengan LIPIA Jakarta. Kemudian beliau mengikuti pendidikan di AKMIL, Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, pada tahun 1986 sampai 89. Kemudian Akademi Dakwah Jihad di bawah asuhan oleh Dr. Abdullah Azam pada tahun 1989 sampai tahun 1990. Pengalaman organisasi beliau pernah di NII di Aceh, Negara Islam Indonesia, di Aceh sampai dari tahun 1982 sampai 1986. Kemudian NII Abdullah Sungkar ataupun Abu Bakar Ba'asyir pada tahun 1985 sampai 1993. Kemudian ikut Jamaah Islamiyah Abdullah Sungkar, Abu Bakar Ba'asyir. Kemudian penghubung jaringan Islam Islamiyah dan MILF, MILF Abu Sayyab Moro Filipina Selatan pada tahun 1992 sampai 1997. Kemudian pernah jadi penasehat Mantiqah 4 Jamaah Islam Australia tahun 1997 sampai 1999. Kemudian pengalaman mengajar dan aktivitas beliau, pernah sebagai pengurus yayasan Bahtu Salaf, pengangsaan, kemudian staf dan wakil komandan Akmil Afghanistan Abu Talut 1989 sampai 1991, kemudian pengajar Darul Aitam Penyawar 1989, kemudian penasehat Institut As-Salam Sandakan Malaysia, pengajar di Al-Hidayah Islamic School, kemudian beliau bergabung sekarang jadi dosen IBIT Kemang Jakarta, Institut Bisnis Informasi dan Teknologi, penasehat Forum Komunikasi Alumni Afghanistan, kemudian ketua tim 8 Tim Damai Bersatu bentukan BNPT, dari unsur mantan JI dan NII, GAM dan aktivis garis ASKOBI NCC, dibentuk oleh Komjen Pol Saud Usman Nasution, kepala BNPT sekarang. Kemudian beliau tim ahli Satgas BNPT, kemudian pembina Yusna Yayasan Uswah Hasanah yang alhamdulillah berakhir beliau dengan mengenal sunnah, mengikuti, meninggalkan gerakan-gerakan radikal, bergabung dengan kaum muslimin secara keseluruhan. Maka inilah biografi singkat dari beliau yang kiranya apa yang beliau sampaikan adalah merupakan maklumat-maklumat yang berharga bagi kita anak bangsa untuk mencapai Islam Indonesia yang aman, damai, dan tenteram. InsyaAllah beliau akan menyampaikan kajian bersama kita dengan tema fenomena perkembangan paham teroris atau radikal ekstrim. Untuk tidak memperpanjang waktu, lina'khudul fa'idah min ustadzina al-fadil al-ustadz Abdurrahman Ayyub hafizahullahu ta'ala فعليه فليتفضل مشكورا. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Kita ingin semua berjalan untuk menuju satu titik, yaitu titik husnul khatimah, mati dalam keadaan baik diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka saya dengar tadi profil daripada Ali Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang mengumpulkan para pemuda, yang mudah-mudahan pemuda-pemuda yang dikumpulkan di sini yang tidak mengalami apa yang telah saya alami. Ya, perjalanan yang panjang sejak tahun sejak saya masih di sekolah kelas 2 STM Budi Utomo, kita tahu pendidikan di Indonesia, ya maaf, secara umum pendidikan-pendidikan umum, SD umum, negeri nasional, SMP negeri juga, atau SLA, itu tidak cukup bekal kita untuk menjawab tantangan apa yang dapat, yang kita dapat dari luar. Ini yang saya alami. Ketika saya kelas 2 STM, yang kita tahu pelajarannya seperti itu, bahkan dulu kami ada istilah dengan teman-teman, STM itu sekolah tanpa mikir. Ya. Terutama masalah agama. Hampir tidak pernah belajar kita apa itu agama. Kemudian di luar kita mengaji. Kita kagum dengan ustaz-ustaz yang keluar, yang pembicaranya qolallah qolannabi wa qala sahabat, ucapan-ucapannya firman Allah, sabda Nabi. Ya, namun di balik ya ucapan-ucapan itu ya ada doktrin yang saya pernah merasakan, yaitu doktrin yang ditanamkan ya, radikalisme ekstrim, bahkan sampai tindakan terorisme. Nah, makanya saya bersyukur ya berkumpul dengan saudara-saudara atau adik-adik yang ada di sini yang bergabung atau yang sekolah di mahat ini ya, langsung mereka-mereka dibina oleh pakarnya, yaitu untuk di jalan yang lurus, manhaj yang hak, manhaj al-sunnah wal jamaah, yang tidak lepas daripada maqala Allah wa maqala Nabi wa maqala sahabah. Mudah-mudahan mereka tidak mengalami apa yang saya alami, karena perjalanan yang begitu panjang itu pahit, dan ternyata berjalan untuk mencari yang hak tidak cukup dengan ikhlas. Dan itulah yang telah distandarkan oleh syariat, al-ikhlas was-shawab, ikhlas dan benar. Berapa banyak mereka berjalan menempuh, menghabiskan umur, harta, bahkan nyawa ikhlas, tetapi tidak benar. Nanti kita akan bahas ya, kalau soal keikhlasan, ikhlas, tapi tidak cukup. Ya, kita lihat mereka-mereka yang terjun di dalam negeri, ya, bom-bom yang ada di Indonesia atau di luar negeri, itu kalau ditanya semua ingin mencari ridha Allah, semua ingin tinggal di jannah, semua ingin meraih mati syahid, ikhlas, tapi caranya. Nah, pentingnya mahat-mahat seperti ini untuk menampung pemuda-pemuda yang semangat, yang ikhlas, tapi juga caranya benar. Ini yang harus kita ya dukung bersama. Maka apapun program saya di luar, ketika saya diminta di sini saya harus hadir. Ya, karena ini merupakan kesempatan yang baik untuk menanamkan pada generasi muda ya, agar jangan salah langkah sebagaimana yang saya telah tempuh. Habis hampir separuh umur saya ya mengarungi perjalanan itu yang tadi sudah dibacakan, dan mudah-mudahan yang demikian tidak menghapuskan amal saya. Dan saya mohon ya, hadirin yang ada di sini untuk terus mendoakan satu dengan yang lain sama kita untuk terus sabat ya, mantap istiqomah hingga akhir hayat kita. Wallahu a'lam. Ya, materi ataupun pembicaraan kita kali ini tentang ini judul, bisa kita kasih judul apa saja, intinya yaitu fenomena fenomena atau apa yang kita lihat tentang perkembangan paham teroris atau radikal ekstrim. Ya, tentu tadi sudah dibahas tentang radikal, kata radikal ekstrim, yaitu kan bahasa-bahasa asing ya. Kalau bahasa kitanya ya, ya melampau, berlebihan, atau kalau bahasa, kalau kita ambil dari hadis Al-Quran itu ghulu, yang dimana Allah telah mengingatkan dalam surat An-Nisa, dalam surat Al-Ma'idah, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, jangan kamu berlebihan ekstrim dalam agamamu. Jadi antaranya juga ya hadis Nabi SAW dalam riwayat Nasa'i dan yang lainnya, iyyakum al-ghulu fid din, hati-hatilah kamu dalam berlebihan sikap ekstrim dalam agama, dalam din. Dan kalau kita baca literatur padang yang subur, yang ini yang pernah saya alami ya. Dan isyarat ini tentu telah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Zulkhuwaisirah atau yang disebut kelompok Khawarij, orang ya, kelompok dari kalangan kaum Muslimin yang permasalahan atau solusi dari permasalahan adalah saif, pedang, peperangan, pengaliran darah. Dan itu akan dibahas nanti oleh asatidzah kita, ustaz-ustaz kita, dan kita, saya enggak akan membahas masalah itu. Nah, di antara contoh-contoh yang ada, konflik-konflik yang ada yang kita bisa tengok di dunia ini, maka di situ akan bermunculan. Terutama ya mereka ya yang berpahaman segala sesuatu itu harus diselesaikan dengan jihad di makna kita. Ini yang disebut jihadis, kaum jihadis. Ya. Ah ini bukan. Coba. Sudahlah mati. Setelah sudah habis ya. Di sini aja. Kita teruskan. Tadi saya katakan bahwa konflik dan peperangan di suatu negara atau suatu tempat adalah ladang subur untuk pengkaderan dan penyebaran teror. Yang pernah saya alami di Afghanistan, Moro dan seterusnya. Ya, tentu di Kashmir juga ada. Saya pernah bertemu dengan kelompok senjata Kashmir, Moro, dan juga di sebagian dari orang-orang Afrika yang kumpul ketika itu di Afghanistan dan lain-lain. Juga yang ada yang terjadi di Ambon, Poso, Syria, ya, Mesir dan seterusnya. Yang kemarin juga yang sekarang terjadi di Yaman sebelumnya, ya, Nah ini semua seperti besi yang ditarik oleh magnet. Jadi mereka-mereka yang mainstreamnya, yang pemikirannya, yang apa manhajnya, metodologinya bahwa menegakkan Islam harus dengan jihad di mana perang, inilah tempat yang subur. Ya, karena ketika di negeri-negeri damai pun mereka akan menekankan doktrin yang senang pernah saya terima, doktrin yang pertama adalah takfir, mengkafirkan negeri, pemimpin, negara yang mereka berada di dalamnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung, buku pegangan di antara mereka adalah, mungkin sekali pernah baca bukunya Abu Muhammad Al-Maqdisi, Kawashif Jalliyah fi Kufri Daulati Saudiyah, bukti yang jelas, yang nyata tentang kekafirannya negeri atau negara Saudi. Kita bisa bayangkan kalau Saudi itu dianggap negara kafir, bagaimana Indonesia? Saudi, ada apa di Saudi? Masjidil Haram, Mekah, Madinah, ulamanya masya Allah. Oh, yang kibaru ulama di sana, ada ulama yang tergabung di dalam Lajnah Da'imah Al-Bu'uts, di dalam Darul Ifta, dan para ulama-ulama itu dikafirkan. Apalagi di Indonesia, apa yang terkenal di Indonesia? Borobudur, Prambanan. Ya, mereka doktrin yang awal adalah takfir, mudah mengkafirkan. Dan yang kedua adalah setelah mengkafirkan negara-negara yang ada termasuk Indonesia, Saudi dan yang lainnya, mereka akan merekrut, mengajak para pemuda. Seperti saya dulu waktu masih STM kelas 2, apa yang kita bisa menjawab, berdialog, karena mereka menggunakan Al-Quran dan Hadis, dalilnya sahih, Al-Quran, Hadis. Tetapi yang dimaksud dengan itu, itulah yang jadi masalah. Yang kedua adalah ditekankannya bayat, ya, bayat untuk orang munafik itu firdar di asfal minan nar. Takutlah kita. Akhirnya mau tidak mau bayat, ya, tidak bisa menjawab subhat-subhat itu. Ayat-ayatnya benar, hadisnya sahih. Tapi pemahamannya untuk kepentingan mereka. Akhirnya pemuda-pemuda itu bayat, termasuk saya waktu itu dengan teman-teman saya. Nah setelah itu, setelah bayat, mulailah ikut program-programnya. Ya, program di antaranya boleh bohong, boleh merahasiakan. Ada istilah mereka siriatut tandim wa siriatut dakwah. Siriatut dakwah wa siriatut tandim. Tandimnya, organisasinya dirahasiakan, dakwahnya juga sir, rahasia, pelan-pelan. Ya, apa sembunyi-sembunyi, karena masih lemah dan penggalangan jalan terus. Maka tidak mustahil orang yang sudah bayat, seorang anak muda berbayat, dia tidak, orang tuanya tidak tahu dan dia boleh bohong dengan orang tua. Saya 5 tahun di Afghanistan, itu ibu bapak tidak tahu sampai bapak saya meninggal, nggak tahu itu saya di mana. Itulah kuatnya rahasia, menjaga rahasia dan jaga. Maka ciri-ciri teroris, ciri-ciri radikal teroris itu statusnya nggak dikenal. Kalaupun dikenal istilahnya pakai nama Abu Abu Abu Abu Abu kan enggak jelas. Abu Pulan, Abu Pulan. Kalau Ma'at Ali ini jelas ustadznya. Siapa tadi yang memberi sambutan? Siapa yang enggak kenal? Mustahil kalau enggak kenal. Ya. Itu ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri ekstrim, radikal ekstrim, itu underground. Di bawah tanah, sir rahasia. Ustadznya juga, kalau bahasa hadis, mubaham. Ya, majuhul. Gak dikenal. Mr. X. Abu Pulan, Abu, Abu, Abu. Karena prinsip mereka begini, kalau ditangkap, gak bocor. Nanti ini bapak-bapak densus di sini ada nih mungkin ya dikebukin di apa ya Abu Pulang di sini ya abu lagi nggak jelas ya itu begitu ciri-cirinya banyak rahasia. Jadi jangan sembarang mengklaim itu teroris, itu radikal, itu ekstrim. Tahu dulu ya, jangan dari koran ya. Bagaimana mau tahu mana yang ekstrim, mana yang itu? Dari berita. Ya, dan alhamdulillah kepada Allah saya mengalami itu. Jadi bukan kata orang, bukan kila wa qala. Innallaha karya lakum talasan. Kila wa qala wa kafratu su'al wa idha'atu. Nah, sesungguhnya Allah benci kepada kamu. Yang pertama apa yang dibenci? Kila wa qala, kata-katanya. Oh, kata orang itu ekstrim loh. Kata orang, bukan, itu Allah benci. Kenapa kita menyuburkan, membudayakan sesuatu yang dibenci Allah? Oh. Harus ilmiah. Sipulan atau lembaga itu ekstrim, radikal, teroris, mana buktinya, mana dalilnya? Dan saya pernah mengalami itu kelompok-kelompok yang ekstrim. Ya, jadi tadi apa? Sirriyatu dakwah wa sirriyatu tanzim. Dakwahnya rahasia. Tanzimnya juga rahasia. Ketika mereka lemah begitu. Takfir, baiat, terus solusi itu dengan jihad, kemudian dakwah rahasia dan bolehnya kebohongan satu dengan yang lainnya. Istilah-istilah syar'i tetapi diperlukan atau dikembangkan sesuai dengan kemauan mereka. Contohnya fa'i merampas harta atau mengambil harta tanpa pemberangan, itu syariat ada, tetapi mereka menjadikan cara yang semaunya, yaitu apa, merampok toko bank, apa merampok toko emas, bank, ATM, dalilnya baik, ya, dalilnya benar, ya, dalilnya benar, pendalilannya dan amalan yang salah. Merampok mana? Ya densus mana mau tahu itu pak itu apa? Yang penting kalau ada orang merampok, nah, kalau dikaitkan dengan organisasi tertentu ya teroris, ya, kan begitu. Nah ini ciri-ciri dan ini ada di kelompok seperti ini. Toyib. Nah tadi saya sudah jelaskan tempat-tempat yang subur bagi mereka di mana ada kancah peperangan. Nah, maka hati-hati itu orang yang telah berangkat sekarang ini Syria ya, di Syria berbodong-bodong pemuda-pemuda berangkat, bahkan ada satu keluarga. Ya, dengan anak istrinya berangkat bergabung dengan apa yang sekarang terkenal ISIS. Mungkin saya sedikit cerita tentang ISIS. Ya, ini salah satu contoh di antara contoh kelompok ekstrim yang internasional. Berang ISIS ini silakan ada yang bilang ini proyeknya Amerika, silahkan atau konspirasi silahkan. Ini menurut yang saya alami langsung, bukan kata orang. Tokoh-tokohnya saya pernah bertemu, di antaranya, karena kalau bicara isi mau pengikutnya ramai sobat, tanpa mencanangkan jihad sebagai program utama, ah lagi mata, enggak ada nilainya. Jamaah apa, kelompok apa, tanpa mencanangkan jihad di mana perang, kita perang mengalirkan darah, jamaah apa aja itu enggak bernilai, enggak berharga. Coba rujuk dalam kitab Tarbiyah Jihadiyahnya, belum di dalam kitabnya Fi Dilal Siratut Taubah dan seterusnya. Baik, beliau sudah wafat, kemudian diteruskan ya oleh sebetulnya bukan memindahkan kekuasaan, bukan, karena pada saat Abdul Azam terkenal, Osama bin Laden ini belum ada apa-apanya, hanya pegang uang banyak, tapi ada program juga, tapi kalah ketenarannya dengan Dr. Abdul Azam. Ketika ini wafat, ini yang muncul. Saya tahun 1989 berjumpa dengan Osama bin Laden, ngobrol. Awalnya ketemu di Jalalabad, tangan kanannya Dr. Muhammad dari Palestina. Bicara-bicara, akhirnya diajak ke rumahnya. Di situ ada tawar-menawar program, karena dia lihat mungkin saya orang Asia, ya bukan orang Arab, juga bukan orang Afgan, tapi bisa di Jalalabad waktu itu bawa pasukan. Dia tertarik untuk mengembangkan jihad alamiah, jihad internasional. Itu bedanya Abdul Azam dengan Usama bin Laden. Usama bin Laden mempunyai prinsip jihad ini internasional, alamiah, bukan hanya di tempat konflik. Dipindahkan di mana saja, ya, dengan bentuk apa? Yaitu peledakan-peledakan yang kita rasakan. Saya menolak. Kenapa? Karena satu, ini bertentangan dengan Dr. Abdul Azam. Kedua, saya minta izin dulu kalau mau pakai saya. Minta izin dengan siapa? Abdullah Sukar dan Abu Bakar Bashir. Karena beliaulah yang mengirim saya ke Afgan. Tadi kan ada itu. Ya, kita berangkat itu dikirim. Jadi kalau mau pindah ke Israel, pindah ke jamaah lah ya. Ya harus izin dulu dengan Amir yang kita berbaiat. Nah, kan begitu. Enggak mau dia, karena mungkin gengsi, punya duit banyak, lawa kalau izin-izinan kelas. Sudah sampai sini aja, udah. Saya enggak nerima. Akhirnya saya terus berjalan. Nah, singkatnya, kenapa Osama bin Laden termasuk terikat dengan atau terkait secara spiritual, bahkan secara materi dengan ISIS yang ada sekarang? Dia mempunyai teman dekat siapa? Abu Mus'ab Az-Zarqawi. Ini sebetulnya dekat juga dengan Abdul Azam yang mati di Irak. Kemudian kita kenal juga Abu Muhammad Zawahiri. Zawahiri ini tangan kanannya Usama bin Laden. Dananya kuat pak. Jadi kalau Amerika yang mendanakan itu enggak begitu. Usama bin Laden tahun 1985 dia cerita sama saya, dia dapat harta gono gini, bukan cerai, bukan, dikeluarkan dari keluarga Laden. Tahu ya keluarga Laden kalau di Saudi itu ada proyek apa itu Bin Laden ya. Itu keluarganya semua. Karena dia keras, ekstrim, keluarganya tidak mau terikut, karena keluarganya bisnis besar. Jadi dia dikeluarkan. Wallah alam benar tidaknya tahun 85 itu mempunyai harta $500 juta. Berapa rupiah? Enggak jelas. Karena beras yang itu. Itu nolnya kalau kalkulator sampai lewat-lewat ini. Oh iya, kemana diinvest? Ya itu ke Akmil. Akmil ini mujahidin Afghanistan, terus ke front-front, terus ke Sudan dan seterusnya. Untuk apa? Bangun masjid? Bukan. Kalau Bapak bikin proposal sama grupnya Usama Bin Laden yang dikenal Al-Qaeda, bikin masjid gak akan dapat. Tapi kalau untuk meledakkan ini, meledakkan itu, siap. Ini yang diterima oleh Hambali. Saya nolak, Hambali nerima. Nah, kenal Hambali? Itu teman dekat saya. Ya, nikah sama-sama, ke front sama-sama. Ya, istrinya juga teman dekat. Ah, sekarang dia di Guantanamo. Ya, di Guantanamo. Saya pernah ditawarkan, Ustaz mau jenguk enggak? Ya, mau. Tapi jangan enggak bisa balik nanti. Guantanamo. Itu teman dekat itu. Akhirnya karena nggak bisa jenguk sampai sekarang, ya insya Allah buku kedua akan muncul. Ini buku pertama tentang perjalanan, buku kedua tentang Hambali bila kau kan kembali. Sebentar lagi insya Allah, tinggal tunggu terbitnya aja. Ya. Iya, jadi kembali ke Ibu Pertiwi, kembali ke keluarganya, kembali ke manhaj yang hak, manhaj al-sunnah wal jamaah. Yang menyebar perdamaian, keselamatan, ya dakwah, ya bilhaq. Dana, apalagi yang ketiga, pikirin sendiri. Dalil dan dana, dia nasihati kita tentang manhaj yang hak, kemudian dia beli sekolah, orang Islam suruh urus. Al-Bassar dan murid-muridnya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, murid-muridnya Syekh Rashid Albani, ya, murid-muridnya Syekh Bin Baz, itu banyak. Di situlah saya justru memahami dakwah sunnah. Oh, ternyata Islam tidak seperti ini. Ternyata yang saya jalani ini apa? Khawarij. Ya, khawarij. Jalan lama-lama. Sama dari tahun ke tahun ujung-ujungnya khawarij, sedih kan? Ya, kita tahu khawarij. Apa khawarij? Kilabun nar. Masa perjalanan panjang itu untuk menjadi anjing-anjing neraka? Untuk anjing lah, nggak usah sampai jauh-jauh luar negeri. Ya kan? Jadi gitulah dialog perang batin, perang argumentasi, akhirnya saya nyerah. Ya, karena hujah-hujah yang disampaikan enggak bisa saya tolak. Ya. Karena di situ masalahnya, manhaj. Al-Qur'an sunnah sama, tetapi ala fahmi man, kepahamannya itu siapa? Kalau mereka kepahamannya guru-guru mereka, ya, ulama-ulamanya mereka saja, nggak boleh belajar dari ulama yang lain, yaitu yang tadi, yang saya sebutkan tadi, urut-urutannya Dr. Abdul Azam, ya, terus tadi siapa, Usama bin Laden, Abu Muhammad al-Maqdisi. Abu Qatada Palestini, terus lagi Abu Mahajar Kawi, ya, dan seterusnya. Nah, masuklah kepada Abu Umar Al-Maqdisi. Eh, pemimpin ISIS pertama, kemudian Abu Bakar Al-Maqdisi, Abu Bakar Al-Baghdadi, Abu Umar Al-Baghdadi, kemudian diganti dengan Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini semua ada kaitannya. Abu Bakar Al-Baghdadi murid dan teman daripada Abu Qatadah Qurasini. Abu Qatadah Qurasini paling dekat, murid paling dekat dari Abu Muhammad Al-Maqdisi yang menulis kitab itu tadi. Tentang apa kitabnya? Dalil jelas tentang kekafirannya negara Saudi. Kita enggak usah pikir Indonesia, Malaysia, Pak. Kalau udah Saudi, apalagi Indonesia udah. Ya. Dan makanya itu yang difokuskan hanya Saudi dulu, karena yang lain udah otomatis kafir. Kalau Saudi kafir, Indonesia apalagi, kan begitu. Makanya itu judul begitu menariknya untuk kalangan Harakat Jihadis, ya. Terus, jadi kenapa dikaitkan? Karena mereka mempunyai doktrin yang sama, takfir wa tafjir, mengkafirkan dan menghancurkan dengan makna jihad, dengan nama jihad. Nah, ini yang kita harus waspadai. Dan kita harus kenal, ya. Kenal artinya apa? Apa doktrin-doktrinnya, prinsip-prinsipnya. Jadi enggak melebar. Orang yang enggak teroris dibilang teror. Dulu kan sebelum di Indonesia juga melalui proses seperti itu. Contohnya BNPT juga mengakui, Densus BNPT di kepolisian di Indonesia itu mengalami proses begitu dari ketidaktahuan. Dulu yang namanya jenggot, ya, cingkrang, udah otomatis adalah teroris. Itu diakui. Saya keliling dengan Pak Ansat Embai kemana-mana, ya. Dia mengakui dulu kami taunya begitu. Karena ketika tertangkap orang JI, orang apa, masuk TV, istrinya pakai kurda enggak? Pura-pura itu bukan pura-pura, Pak, asli memang begitu. Ya, kalau sebelum ketangkap mereka kamu ini, bahkan kalau dulu saya masuk ke Australia nggak pakai ini. Teman saya kalau masuk ke Australia atau ke negeri-negeri yang dianggap ini pakai anting, tato-tatoan, tato bohong. Nanti kalau udah ketangkap baru berjenggot. Ya, mau kamu bles apa lagi kalau udah di penjara. Nah, jadi itu memang mereka cinta dengan sunnah, cinta tapi salah kaprah. Ya, kecintaannya itu cinta buta. Nah, jadi itu bukan belaga itu. Nah, tinggal kita yang menegakkan sunnah juga kena efeknya, malah disamakan aja karena kurang informasi. Ini pentingnya kita merapat dengan bapak-bapak kita kepolisian, ustad-ustad merapat, ya, dengan penegak hukum, ceritain ini bukan lambang teroris, ini bukan lambang teroris, ya, celana cingkrang ini bukan lambang teroris. Bukan, ya, jilbab, purda itu bukan itu. Ya, sebelum ada bom Bali, bom itu memang sudah begitu. Baca coba kitab-kitab para ulama, itu sudah dikenal. Ya, bayangkan kalau umum adalah membendung. Itu bagaimana kita membendung yang kita tidak tahu apa yang kita bendung? Kalau kita mau membendung, kita harus tahu apa nih yang kita akan bendung. Nah, inilah kewajiban setiap kita, kepala keluarga, untuk memahami ini sehingga dapat menyelamatkan anak keturunannya. Kan Allah juga memerintahkan kita seperti itu, kan? Qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijara. Selamatkan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ya, di antaranya yang kita bahas, selamatkan dari paham radikal ekstrim teroris. Ini harus diselamatkan. Ya, dengan cara yang benar, bukan dilihat dari tampilan-tampilannya. Jadi jangan takut, Pak, kalau istrinya mau pakai jilbab, jangan dilarang. Mau pakai purdah, jangan dilarang. Jangan, oh jangan nanti ditangkap. Siapa yang mau nangkap? Ya, itu orang gak ada kerjaan itu yang gak nangkap. Yang mau nangkap. Ya, jangan takut. Bapak-bapak mau piara janggut, gak apa-apa. Ya, alhamdulillah sekarang sudah proses BNPT dan sebagainya sudah paham bahwa itu bukan ciri khas teroris, bukan. Alhamdulillah. Ya, memang berproses. Jadi mohon maaf kalau mungkin yang kemarin-kemarin salah tangkap. Ya, dimaafkan saja karena itu proses, ya. Ya gitu. Kita teruskan. Nah, kita perlu mengetahui ciri khasnya, ya, dan sepak terjang mereka. Nah, tadi ada di sini di paper saya, networking kelompok radikal yang penyebar teror sudah mendunia. Contohnya yang seperti Al-Qaeda, ISIS, Shabab, Jai Mesir, Pakistan, Hizbullah, Lebanon, Hizbullah. Ya, itu Hizbullah itu Syiah. Syiah ini paling menebar teror di mana? Saya bukti. Ya, aja baru kita lihat ini di Yaman. Siapa yang teror di sana itu? Syiah Hausiyin, Hausiyun. Syiah itu. Ya. Jadi kalau nama boleh banyak, tetapi prinsipnya apabila pemaksaan, ya, pemahamannya ditularkan dengan bentuk pengkafiran dan penghalalan darah kaum muslimin, siapapun namanya, bukan ISIS, bukan itu saja, siapa saja, maka itu adalah paham radikal ekstrim teror yang ujung-ujungnya kepada teror. Ini kita harus waspada. Ya, ini kita harus waspada. Ya. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita belajar, belajar dan belajar. Sehingga kita jelas, tidak asal saling menuduh. Baik, kenapa saya bisa bicara tentang networking mereka? Mereka ada kaitannya, Pak. Saya kan pernah di Abuan, perbatasan Abuan dengan Pakistan, Abuan dengan Iran, Abuan dengan China. Ya, itu ada penyebarannya. Begitu juga di Malaysia, di Moro, Sabah, ya, bolak-balik Moro, Indonesia, dari Nunukan, Tawau dan semuanya. Ya, mereka itu ada link sampai ke Australia, dan sekarang di Eropa juga sudah ada banyak kelompok-kelompok yang memahami ini. Sayangnya, ya, pemahaman mereka, kecintaan mereka dengan menyebarkan Islam, tapi caranya justru menghancurkan Islam. Itu apa tadi? Ya, mengkafirkan dan membuat kerusakan atas nama jihad. Akhirnya dakwah yang hak ini mau tidak mau terpengaruh efeknya. Terkena efeknya. Ya, sehingga sebagian orang memukul rata bahwa Islam ini agama teroris. Bahkan na'udzubillah, sebagian orang yang begitu jahilnya dia tuduh Al-Quran adalah mengajarkan teror. Makanya sebagiannya ada yang mau membakarnya, tapi tidak sedikit juga yang justru setelah dia baca jadi sadar bahwa di dalam Al-Quran begitu indahnya seruan untuk kedamaian, ya, seruan untuk menghargai kehidupan dan seterusnya. Baik. Ya, selanjutnya adalah mati. Ya. Jangan kita anggap remeh dari front-front yang mereka buka. Ada sebagian apa sih kemampuannya, ya, orang desa kok bisa meledakkan ini, meledakkan nah, itu paling ditunggangi. Pernah dengar istilah begini? Itu palingan buatan Amerika, ya, palingan konspirasi untuk menyudutkan umat Islam. Jangan salah paham, Pak. Yang namanya mereka-mereka itu, mereka betul-betul benci dengan Amerika. Mereka enggak menerima dana Amerika. Toko kimia masuk ke tempat toko-toko pertanian itu pupuk apa? Udah bahaya itu udah. Ya, itu bahaya. Obat, orang beli obat untuk berobat kan. Kalau dia beli obat lain itu. Ya, itu dididik, Pak. Dan dia bisa membuat berbagai jenis high explosive, TNT, LDR, DX pattern dan yang lainnya. Saya enggak mau banyak baca, Pak, sebutin semua, nanti ada yang agak kuat bikin lagi. Ya, ini bahaya, informasi ini mahal, ya. Baik. Kita bisa tanya tentang Letnan 2 di sini, kalau dia jurusannya apa? Ya, kalau angkatan laut, angkatan udara atau apa? Mesti dia ada bidang-bidangnya. Tapi kalau di sana luas, luas. Karena negara perang semua kita dapat. Maka Letnan 2 di sana dari sini senjata ringan, menguasai segala jenis senjata ringan, senjata sedang, light machine gun sampai senjata berat sampai 40 barel itu. Terus lagi prakteknya kan kalau di sini nembak satu ya. Ya, targetnya itu bulat-bulat. Oh, saya nembak orang. Ya. Siapa? Komunis. Ya. Komunis ya Rusia. Ya, tembak itu snipernya terlatih sudah. Begitulah dunia perang ya, seperti itu. Maka Amerika paham itu. Makanya Dul Martin dihargai 10 juta dolar. Ketembak dia di Pamulang. Umar Patek 1 juta ketangkap. Alhamdulillah sekarang kita dakwahi terus, mudah-mudahan kembali kepada yang sunnah. Kan begitu. Kita tak aman, keliling saya ke mana, kalau ada waktu keliling ke penjara-penjara untuk mengembalikan kembali ke fitrah agama yang hak, kan begitu. Ya, itulah. Jadi jangan dianggap ringan sehingga kita mengabaikan hal-hal sedemikian. Ya, pencegahan atau ini lebih besar. Yang bagus itu preventif, apa penindakan itu lebih susah, pengobatan itu lebih berat. Yang bagus itu preventif, dan preventif itu adanya di mana? Di pendidikan-pendidikan seperti ini. Ini Ma'had Ali ini salah satu cara bagaimana mencegah pemuda-pemuda untuk tidak salah langkah. Sebetulnya pemerintah NKRI ini harus bersyukur kalau ada sekolah-sekolah seperti ini. Ya, karena mereka coba apa yang diajarkan di sini? Diajarin bom enggak? Gak ada. Gak ada. Kalau ada kasih tahu saya. Gak ada, Pak. Tadi kita sudah lihat profilnya. Akidah, manhaj, bahasa Arab. Bahaya enggak? Bahasa Arab bahaya tidak, Pak? Bahaya bagi Abu Jahal. Tauhid itu sangat bahaya bagi Abu Jahal. Ya, manhaj Rasul sangat bahaya bagi Abu Jahal. Tapi bagi umat Islam bahaya tidak? Tidak. Ya, maka seharusnya kita dukung siapa saja wajib berkewajiban. Kalaupun enggak dukung, ya minimal mendoakanlah. Ya. Menjagalah keamanannya, kan begitu. Dan seharusnya diperbanyak ma'had atau universitas seperti ini. Manhajnya jelas, ustaz-ustaznya kelulusannya jelas. Namanya jelas, tidak yang mubham. Ada enggak di sini yang enggak jelas? Ya, tempatnya di mana? KTP-nya palsu. Namanya semua abu-abu. Antara KTP dengan alamat enggak cocok. Nah, itu hati-hati tuh, ada sekolah seperti itu. Jangan ditaruh Pak anak Bapak di tempat seperti itu. Ya pokoknya kalau ada yang itu kasih tahu saya, karena itu salah satu program BNPT, Badan Nasional Pencegahan Penanggulangan Berteroris. Itu banyak, ini ada deputi 1, deputi 2, deputi 3, begitu ya. Oh iya, ada tanya itu? Ada. Ya. Sampai jam berapa? Jadi saya katakan tadi banyak konflik kelompok-kelompok yang saya sudah sebutkan intinya sama, ya. Itu apa tadi? Kelompok ini adalah kelompok kalau bahasa syariatnya adalah khawarij. Kalau Syekh Ali Hasan Halabi ketika beliau diundang oleh BNPT untuk keliling sampai ke Nusa Kambangan bersama saya, bahkan ucapannya diabadikan di kantor BNPT, yaitu semua sumbernya adalah apa? Takfir wa tabjir. Takfir yang takfirkan, pengkafiran sesama orang muslim dan perusakan, yaitu menghalalkan segala cara terutama penumpahan darah sesama muslim. Itu jangan keluar dari itu. Bukan tadi ya, bukan sekolahnya enggak mengadakan ini. Itu kan ikhtilaf. Ikhtilaf itu dari dulu sudah ada. Keterlaluan kalau enggak paham. Di dalam silaturahmi nasional, ya, di pondoknya di Depok, dan saya pada Allah termasuk pembicara kedua dari pembicara-pembicara yang ada. Itu undangan Kyai Haji Hasyim Mujadi di pesantren beliau, mahasiswa Al-Hikam Depok. Ya, dihadiri oleh para ulama dari Sabang sampai Merauke. Ya, memang ketika tanya jawab adalah yang namanya dialog, itu ada perbedaan-perbedaan wajar. Yang kenapa Ustaz ada satu kelompok begini kok maunya begini, ada kita dibilang kita itu wajar. Saya bilang sama yang di sini saya tuangkan. Kalau kita di NKRI ini membicarakan perbedaannya atau memperuncing perbedaannya, justru kita akan rapuh. dan engkau ini bisa enggak utuh. Maka saya bilang, marilah, banyak persamaan kita, terutama dengan Aswaja. Proses saya dulu waktu di JAI atau di kelompok-kelompok seperti itu, di sini saya tuangkan, aku pernah bersama para kiai, kiaimu yaitu Aswaja. Ini dari NU Pak, dari kecil di Karetengsin, Bendungan Hilir Karetengsin itu. Istilahnya lingkungannya lingkungan NU ya, itu biasa. Dulu saya bersama mereka, aku terlahir dari kalangan NU, aku besar juga di kalangan NU. Namaku namun aku pernah tersesat jauh ke lembah takfir jihadis. Nah, perjalanan yang panjang itu. Nah, ketika aku dalam selimut gelap takfiri, NU adalah musuhku, padahal saya dibesar dari NU, tetapi setiap memahami takfir jadi musuh besar Muhammad, dia adalah musuhku, Salafi apalagi Salafi ya, musuh besarku. Dulu saya paling gregetan sama orang Salafi. Berapa kan? Oh ya, ya, namanya kita terlatih kan, ya maunya ini aja, bantai aja, begitu ya, nggak ada dialog sama Salafi, begitu dulu, ya itu dulu. Ya. Namun ya, apalagi dengan NKRI, NKRI adalah musuhku. NKRI, makanya saya keluar, apalagi zaman Soeharto, nggak betah di sini. Di Indonesia ini ketika zaman Soeharto sempit untuk orang-orang yang ekstrim itu. Ya, sebetulnya ada baiknya juga itu zaman Soeharto. Sampai saya nggak bisa tinggal di Indonesia. Kita tinggalnya di Malaysia semua. Ya, bahasanya hijrah gitu. Ya. Selanjutnya, alhamdulillah ampun hidayah telah memadamkan api takfiri di dadaku. Cahaya sunnah telah menerangi gelapnya syubhat jihadis di rongga hatiku. Jalan yang tentang di hadapanku kini adalah jalannya ulama yang terdahulu, orang yang terdahulu dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat serta tabi'in, juga tabi'in serta imam al-sunnah wal-jamaah yang kita kenal. Cahaya sunnah lambat laun menerangi langkahku. Juga salafiyah yang kini kukenakan bukan produk Ibnu Taimiyah, bukan hasil karya Ibnu Qayyim atau Muhammad bin Abdul Wahab. Yang sangka, jangan kita khawatir dengan dakwah salafi, jangan khawatir dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang dijuluki oleh Inggris sebagai Wahabi. Mereka adalah penyambung lidah dari lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi kita, pengikut sahabat dan siapa saja yang berusaha mencontohnya. Seandainya mereka tidak mauludan, tidak tahlilan, tidak yang lainnya, bukan berarti mereka mengibarkan bendera perang dengan saudara-saudara Aswaja. Aku di Salafi merasakan banyak persatuan ketika di NU. Ketika kita sama-sama cinta Allah, kita sama-sama cinta Nabi, kita sama-sama cinta sahabat, kita sama-sama cinta Ahlul Bait, kita sama-sama cinta tabi'in, kita sama-sama cinta tabi'ut tabi'in, kita sama-sama cinta imam mazhab, kita sama-sama cinta sunnah. Allahu wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazana al-Fadil, Ustaz Abdul Rahman Ayyub, hafizakallah. Insyaallah kita akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, sembari Ustaz kita Al-Fadil istirahat, kita meminta kepada ada Al-Fudola di samping kanan saya, ada Pak Kiai kita. Beliau adalah Bapak Kiai Haji Gus Abdul Wahid, Gus Abdul Wahid Al-Ghazali. Beliau adalah merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang, dan beliau adalah pendiri Pondok Pesantren As-Salam Singosari. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang barokah ini, kita ingin mendengarkan rintihan persaudaraan dan juga kasih sayang beliau kepada dakwah ini dan persaudaraan ini. Maka kita mohon kepada beliau 5 menit sampai 10 menit untuk mengucapkan kalimat-kalimat ukhuwah persaudaraan, cinta sunnah, cinta NKRI dan sebagainya. Maka untuk tidak memperpanjang waktu, kami mohon kepada beliau untuk menyampaikan kanya fa'alaihi fa'l-fadal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kafira amma ba'd. Seluruh para kiai, para ustaz yang selalu wajib kita muliakan, wabil khusus al-ustaz Abdurrahman Ayub, mudah-mudahan beliau-beliau selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah atau peserta yang saya cintai, saya alhamdulillah pernah juga belajar di Pakistan, Ustaz. Pernah juga jadi guru di Ngau Sabah Kinabalu. Jadi kalau nama beliau dulu tak cari, alhamdulillah saya enggak ketemu. Kalau ketemu saya saya ketemu anak buah beliau namanya Ustaz Ali Sulawesi. Beberapa negara saya lewati, subhanallah. Indonesia ini ada banyak kekurangan, tapi kelebihannya ini sangat banyak. Semasa di Pakistan, sudah barang tentu sholat subuh tidak ada yang kunut. Sebaliknya di Malaysia, semua masjid itu wajib pakai kunut. Di Malaysia ini Islamnya adalah ditetapkan Islam Syafi'i. Di negeri kita ini alhamdulillah budayanya memang budaya rukun negeri kita ini. Ada yang kunut, ada yang enggak kunut, ada yang kesiangan. Itu sing paling akeh kerinan. Sing paling akeh sing kerinan. Tarawih juga begitu. Kita ini memang sudah terbiasa. Beda pendapat itu biasa. Mudah-mudahan NKRI dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya kita sesungguhnya sekarang ini, kalau NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad ini semuanya ahli sunnah wal jamaah. Dan itu saudara. Kalau saudara ini kan harus rukun. Bahaya kita, kemarin kita di Malang ada acara di UIN Maliki, Universitas Islam Negeri Maliki. 5 pilar penjaga keamanan NKRI. Semua rektor di seluruh Malang diundang dan semuanya rata-rata hadir. Kebetulan dari MUI saya sendiri yang hadir. Semua Kapolres di Malang Raya semuanya hadir. Salah satu yang disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya, beliau seorang Gus juga ya, Profesor Dr. Muhammad Bisri, bahwa di Unibro ini ditemukan satu ruangan yang ada tulisannya ruangan anti Tuhan. Tanggal 1 Mei kemarin akan diputar film apa itu lupa saya, semen dan semin atau apa ya. Pokoknya semen, apa namanya filmnya PKI komunis. Jadi sesungguhnya kita ini jangan sampai kemudian yang musuh utama ini menjadi gak pernah mengawasi. Alhamdulillah saya diberi rezeki oleh Allah SWT. Di setiap daerah konflik di Indonesia saya selalu diberi kesempatan untuk datang. Pada saat di Ambon pertama, sebelum banyak mujahidin yang datang, ini bagaimana bahaya yang ada di Ambon juga. Ilmu ini harus ilmiah. Katakanlah panjenengan gak suka tahlil, saya mau tahlil berdasarkan ilmu saya. Terus ada tetangga kita mati, yang kita sepakati apa? Memandikan, menyolati, mengkafani, menguburkan. Ini kalau tadi Ustaz Abdurrahman Ayub tadi bicara internasional, saya bicara lokal saja. Lokal kita ini loh, masing-masing bapak-bapak ini, kalau di tetangganya mati, dia sohibu tahlil misalkan, terus apakah kita gak menyolati? Padahal dalam hadis dikatakan, yang artinya barang siapa menyolati saudara muslim dapat pahala sedekah emas sebesar gunung Uhud. Coba antum nanti nyolati jenazah di depan sendiri. Terus kalau pas mengiring jenazah, apa kata Nabi? Barang siapa mengantar jenazah saudara muslim dapat sedekah seperti dapat pahala seperti sedekah sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Coba nanti kalau tetangga antum meninggal dunia, antum angkat itu artinya. Ini yang saya maksud dengan ilmu, ikhlas, amal. Ilmu, dengan ilmu kita. Kemudian ikhlas, bahwa perbedaan ini biasa. Orang ikhlas itu, dengan perbedaan ini gak ada. Gak enak hati, biasa. Saya dulu sebelum kenal dakwah, ngelihat orang gak kunut itu gak seneng, rasanya gak enak gitu. Kadang-kadang imamnya gak kunut, saya kunut sendiri ya. Padahal itu kan gak boleh. Ya kan? Itu kalau santri-santri saya kalau tanya, tak terangkan sebelum haji, itu tak terangkan. Bapak-bapak nanti jangan kaget ya, kalau nanti di Mekah Medina gak kunut. Itu masih banyak masyarakat yang ngomong, loh masa Mekah Medina tidak ahli sunnah, Gus? Jadi namanya pemahamannya seperti itu. Masa Nabi Muhammad tidak ahli sunnah? Loh, apa sih Nabi Muhammad ahli sunnah? Loh, memang seperti itu, Pak. Masa begini, Pak? Mau kita katakan kafir, mau kita katakan gimana? Loh, begitu kok ada? Loh, masa Nabi Muhammad tidak ahli sunnah? Dan Nabi Muhammad gak ahli sunnah, kan kok pocok. Nah, bahasanya gimana? Masa bahasanya gimana? Iya kan? Jadi ilmu, ikhlas, amal. Saya sekarang jadi imam di masjid yang enggak kunut. Saya enggak kunut. Dan itu biasa. Hati saya juga enggak berubah sama sekali, ya senang. Saya ngajarkan santri-santri saya untuk kunut subuh. Ah, amal. Lah, amalin di sini harus ditunjukkan. Apa yang kita sepakati, kerja bakti sepakat. Ya kan. Kemudian tadi ngelawat ada walimah. Duanya hal yang memang harus. Kemudian kalau kita amalkan, ada orang tanya ke saya, Ustaz kalau saya enggak suka dengan tahlil gimana? Ya enggak apa-apa, tanda enggak, orang itu akhirnya tahu. Ini di daerah Surabaya kita ini, Pak. Orang-orang Al-Irsyad yang sepuh-sepuh, orang-orang jamaah yang sepuh itu biasa sudah. Sholat di ampel depan sendiri. Dan mereka tahu dari zaman dulu itu kalau oh ini jamaah enggak mau tahlil, jamaah enggak mau maulid, itu sudah biasa itu. Saling apa? Saling menghargai coba. Enggak ada masalah. Dari dulu enggak ada masalah. Maka kita waspada benar, jangan sampai kemudian perpecahan ini ada pihak ketiga. Siapa dia yang merusak Yaman, Pak? Yang namanya si A. Ya, itu jahatnya luar biasa. Ada lagi yang namanya apa namanya tadi, komunis. Nah, kalau kemudian kita ini, apalagi yang tadi kata Ustaz Abdurrahman Ayub tadi, saling mengkafirkan, na'udzubillah min dzalik, dan demi Allah salafi ini enggak pernah mengkafirkan. Ya, kalau sampai mengkafirkan ini kan, yang kasihan ini kan orang kafir yang asli. Lah terus saya apa? Lah dia kan enggak punya predikat, kan kasihan. Kasihan. Nah, kalau dikafirkan, terus mau kafir jadi opoan seakan-akan us di akhirat sengsara, di dunia sengsara, kan kasihan. Jadi dia kan enggak punya tempat. Maka saya senang sekali, saya sangat bergembira. Tadi kalau dikatakan banyak persamaan ya, wajah dengan salaf wajah, Pak, pakai S ya, jangan azwaj. Ini sampai sekarang belum berani, Pak, ya. Ini yang aswaja ini banyak persamaan. Terus sebutkan persamaan begitu banyak sama beliau. Saya tambah lagi persamaannya, Pak, kalau hari raya pakai ru'yah. Jadi tidak hisab. Aswaja dengan salafi masih banyak. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustazana al-Fadil Gus Wahid Al-Ghazali hafizakallah. Kita betapa senangnya, bahagianya hati ini ketika para pemimpin kita seperti berbicara tentang bahaya Syiah dan pentingnya persaudaraan sesama kaum muslimin. Masih ada bersama kita yang ingin kita mengharapkan dua kata, 5 menit sampai 10 menit dari jenderal-jenderal kita yang bersama kita di samping kiri saya. Pertama, kami mohon kepada Bapak Laksda TNI Purnawirawan Yohanes Warna hafizakallah untuk memberikan semacam sambutan ataupun kata-kata yang berkaitan dengan pentingnya kajian-kajian seperti ini dan bahaya terorisme. Maka kami mohon kepada beliau kesediaannya, fa'alaihi faliyatafadhal mashkura. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada Pak Moderator, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Moderator, Ustaz Abdul Rahman Wahid, Kiai Haji Abdul Wahid Al-Ghazali dari MUI Malang, Pak ya. Dan para hadirin yang saya muliakan, perasaan saya hari ini sangat berbunga-bunga karena saya dipersilahkan untuk duduk di sini. Pada sementara saya sama rekan saya Brigjen Ote Ruhiyat ini di sini hanya menghadiri untuk memberikan support saja, dukungan kepada rekan-rekan sekalian dengan adanya daurah ini. Ternyata diperintahkan sama moderator untuk bicara di sini. Saya juga tidak punya bahan apa yang mau dibicarakan. Jadi ya seadanya saya, mungkin Ustaz Adil nanti. Ustaz Adil ini rekan kami di Asosiasi Radio dan Televisi Radio Hang. Mungkin pernah dengar ya, di Batam. Dan alhamdulillah beliau sekarang jadi moderator di sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas izin dan ridhonya kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama menghadiri daurah ini. Mudah-mudahan dengan daurah ini kita akan mendapatkan manfaat yang lebih banyak dalam dakwah ini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan umat yang mengikuti sunahnya. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan nama saya dilengkapi dengan pangkatnya. Kebetulan saya bukan orang asing di Surabaya. Saya mulai tahun 71 saya sudah tinggal di Surabaya karena pendidikan saya di Akademi Angkatan Laut sampai tahun 73. Jadi saya lulus tahun 73 dan pindah ke Jakarta, dinas di Jakarta 4 tahun, kembali lagi Surabaya sampai tahun 1994. Jadi sudah cukup lama saya tinggal di Surabaya dan menikmati masakan-masakan Surabaya sudah barang tentu. Tahun 95 saya kembali lagi ke Jakarta dan alhamdulillah saya bersama Pak Ote berada di pusat kekuasaan. Jadi saya bisa pernah dinas di Merdeka Selatan dan di Merdeka Utara. Jadi kantor wakil presiden dari kantor presiden. Sama-sama Pak Ote ini dari Pas Pampres beliau. Dan pengalaman itulah mungkin yang memberikan suatu nuansa kepada saya bagaimana kehidupan dalam bernegara ini. Ambil gitu, pakai dicabut gitu ya. Jadi masih bisa bertobat. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Rahman Wahid Eura tadi memberikan kita pandangan dan suatu hal yang yang terbaik, apa yang harus kita laksanakan. Jangan sampai kita terbawa oleh aliran-aliran atau sesuatu yang memberikan dengan masuknya ke surga karena melakukan suatu hal yang kita rasakan sebagai suatu hal yang sia-sia, ya Ustaz ya. Jadi kita surga akan menemukan bidadari kalau kita melakukan sesuatu yang malah merugikan diri kita dan keluarga kita. Bapak-bapak dan hadirin yang saya hormati, tadi saya pertemuan dengan Bapak Kapolres waktu sebelum adanya ini, dan beliau memberikan gambaran mengenai tuntutannya pihak yang satu, keinginannya pihak yang satu lagi. Mudah-mudahan nanti dengan adanya daurah ini juga memberikan suatu cerahan kepada beliau-beliau bahwasanya sekolah ini bukan sekolah yang mendidik orang-orang yang akan berbuat ekstrim. Sekolah ini akan mendidik orang-orang yang akhlakul karimah, sebagaimana apa yang dituntunkan dalam memberikan hasil-hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa kita sekalian. Barangkali itu Ustaz Adil yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Juhana Suwarna. Kemudian kita masih ada satu tamu kita. Bintang tamu kita pada hari ini untuk sesi pertama. Mohon kesediaan Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Otte Ruhiyat Hafizakallah untuk memberikan sepatah dua kata, untuk berikan dukungan dan juga mungkin pengarahan. Mohon pengarahannya Pak. Jenderal-jenderal yang sudah ini jenderal di bidang TNI, saya dan kiri saya ini jenderal-jenderal di bidang jamaah-jamaah insyaallah. Maka kepada Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Kawan Otte Ruhiyat, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara dalam forum ini. Saya enggak menyangka kalau diberikan kesempatan untuk bicara. Untuk itu, terima kasih. Yang pertama, kita patut bersyukur telah berada di ruangan ini untuk mengikuti acara sesuai judul yang terpampang di belakang saya. Kenapa? Karena banyak yang ingin hadir. Teman-teman kita di luar itu banyak yang ingin hadir. Contohnya kemarin waktu saya mengikuti kajian di Bogor, pertanyaan yang diberikan jamaah kepada Ustadz Yasid itu bagaimana mau datang kemari. Sehingga jawaban dari Ustaz Yasid cukup bijaksana. Ya kalau sumpah namanya datang semua ya enggak cukup Pak tempatnya katanya. Jadi kita patut bersyukur, yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan situasi, mungkin semua tahu tentang situasi. Saya hanya mengingatkan bahwa ini negara hukum, taat hukum, pendekatan hukum. Tadi kita sudah bicara dengan Kapolres, sependapat kita, semua diselesaikan secara hukum. Pertanyaannya, jadi kami-kami ini perannya apa, Pak? Perannya apa? Perannya kalau ada apa-apa wajib lapor, itu aja. Jadi jangan bertindak sendiri. Kalau bertindak sendiri menyalahi, Pak. Jadi kalau ada apa-apa wajib lapor. Ya. Nanti diselesaikannya sesuai hukum yang berlaku. Simple. Tidak berbuat sendiri-sendiri akhirnya menambah permasalahan. Itu saja dari saya. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Otteruhiyat dan juga para tamu kita. Di sini ada sedikit pengumuman. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita mulai bagi para tamu undangan yang mungkin memiliki keperluan, kami persilakan untuk menuju ke perpustakaan untuk menerima bingkisan. Akan ini nanti akan dipandu oleh panitia. Jadi ada undangan-undangan khusus yang kami undang. Mana tahu ada keperluan khusus, maka kami persilakan menuju sebelum meninggalkan tempat, kami mohon untuk persilakan menuju ke perpustakaan untuk menerima bingkisan spesial dari panitia. Baik, Bapak dan saudara-saudara ikhwah sekalian, hadirin dan hadirat. Kami tunggu. Insyaallah. Ya, Bapak Kiai Gus Abdul Wahid Al-Ghazali sebagai Ketua MUI Kabupaten Malang, mohon pamit duluan dari daurah kita, yang insyaallah beliau pengen menghadiri lagi Sabtu insyaallah. Iya, untuk memanfaatkan waktu di sini. Ini ada beberapa as'ilah, soal-soal Ustaz. Di sini pertanyaan pertama dari ikhwah hadirin. Ustaz, mengapa dakwah salafi yang paling Ustaz yang paling dibenci oleh kelompok radikal? Ahli Hariman dari Lombok. Jazakallah khair Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus, dan itulah memang kenyataannya ketika saya berada di kelompok-kelompok seperti itu, yang paling dibenci adalah dakwah salafi. Kenapa? Ya, karena penentangannya itu berhujjah. Kalau yang lain itu mudah dipatahkan kalau dialog. Dan saya dulu, ini maaf saja, waktu menjadi utusan JI, PDB sekali dicandakan. Saya hanya berdua. Ini menghadapi jamaah tabligh satu masjid isinya kayak seperti ini. Berdua aja. Itu separohnya goncang itu. Padahal ada syekhnya dari Madinah datang. Pokoknya bahasa Arab kita mau berantakan, yang penting pede. Selesai pengajian, selesai dialog di Masjid Sandakan, besoknya pindah ke masjid satu lagi di BDC namanya. Saya lagi wudu, itu enggak mulai-mulai jamaah. Itu isinya tabligh semua. Rupanya nunggu saya jadi imam. Rupanya dialog kemarin kalah rupanya. Itu jadi tabligh apa semua itu istilah kami dulu kecil. Tapi dakwah salaf kecil. Saya rasakan ketika di Australia. Saya menghadapi murid dari Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Contoh misalnya, saya kasih contoh kasus satu yang doktrin yang paling ampuh di kalangan takfiri, yaitu mengkafirkan hukumah-hukumah pemerintah-pemerintah tadi seperti Saudi, Indonesia itu. Kafir. Bahkan ada fatwa terbaru dari kelompok-kelompok yang saya enggak sebut namanya, Indonesia lebih kafir daripada Amerika, lebih kafir daripada Australia, lebih kafir daripada Inggris. Saya punya rekamannya ketika dialog di Nusa Kambangan. Nah, memang kami dulu ya. Terus sahabat bertanya, apa yang kami buat ya Rasulullah dengan pemimpin dengan seperti itu? Apa Rasulullah bilang? Apa suruh berontak, buat jamaah, berjihad, menentang? Tidak. Dengar dan taat. Dengar dan taat, walau ukhidha maluka, meskipun hartamu dirampas, wadurba dhahruka, dan cambuk di punggung kamu dicambuk. Dengar hadis dan ada kaidahnya, idza jal asar batalan nazar, kalau sudah ada hadis asar batal itu pendapat-pendapat. Nah, dialog ini panjang ya, karena kalau di ditakfiri hadis itu dibantai dengan ayat ya, dibantai dengan ayat surat Al-Maidah, famalam yahkum bima anzalallahu fa, begitu aja bubuk balik. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Yang benar dengan hadis, tidak saling bertentangan ketika hadis sahih. Ya, ayatnya itu betul, tapi siapa yang menafsirkan Al-Qur'an? Nah, yaitu hadis. Ya, sudah diterangkan dari sini saya menyerah. Ya, dan tentunya banyak hadis lain di antaranya hadis riwayat Ahmad, latung qadunna urul Islam urwatan, akan terlepas dari tali Islam, dari ikatan Islam satu ikatan. Yang pertama, kullaman taqadat tas bahasa nasu billati taliha, setiap putus orang akan berpegang dengan ikatan selanjutnya. Wa awwaluhunna naqdul hukmi, yang pertama kali putus adalah lepas adalah tentang hukum, kemudian sholat. Nah, ketika di situ hadis Nabi SAW ketika menyatakan yang pertama lepas adalah hukum, Nabi tidak bilang kafir habis, kafir tidak. masih ada sholat dan seterusnya. Ini yang enggak ada bijaksananya nih takfiri. Langsung kufar kafir. Nah sekarang mereka yang takfiri dikafiri sama ISIS. Nah ini kejadian. Saya kan keliling nih di Nusa Kambangan. Orang-orang yang dulu dihukum mati, hukum seumur hidup, ada yang hukum mati, sempat dialog. Ustaz, kenapa? Ya masih sama saya walaupun saya udah beda tapi tetap manggil Ustaz. Karena pernah ngaji kan. Ustaz, saya kan sudah begini nih seumur hidup. Sekarang saya dikafirkan lagi sama orang. Tolong orang itu. Kitanya. Lah, iya kenapa? Karena saya sekarang sudah dijadikan imam. Karena seumur hidup, jadi hafalannya udah bagus lah, jadi imam. Nah, tapi karena udah jadi imam, imam dekat dengan para sipir penjara. Senyum, ngobrol, kata orang-orang itu, senyum dengan sipir, kafir. Makmum mereka. Itu J itu, toko J yang meledakkan, ada salah satu peledakan yang dia lakukan. Seumur hidup, sekarang dikafirkan oleh teman yang takfiri lagi. Yang baiat dengan ISIS. Coba, takfiri dikafirkan lagi. Jadi ISIS ini takfir murakkab. Takfir kafir tak. Dua, takfir pangkat dua ya. Ya begitu. Akhirnya berantem mereka. Berantem. Ya, saya cuma gini, emang enak dikafirin. Saya enggak banyak dalil sama. Nah, emang enak dikafirin. Enggak enak, makanya jangan kafirin orang. Gitu ya. Nah, itulah hujah-hujah yang dilontarkan oleh dai-dai atau ulama Salafus Sunnah ini susah dipatahkan. Benci. Akhirnya mereka tuduh dakwah salafi adalah dakwah neo murjiah. Nah, saya dibilang murjiah. Jangankan saya, Syekh jadi bilang murjiah. BNPT telah mengundang tokoh murjiah, Syekh Ali Hasan Halabi. Coba antum panggil orang yang itu, tanya murjiah apa? Enggak tahu dia tuh. Wallahu alam, pokoknya katanya Syekh Ali murjiah. Ya. Itulah tuduhan mereka, ya dulu saya juga begitu. Berbuat seperti ini, bicara ini dasarnya adalah kecintaan dengan saudara-saudara kita untuk bisa meraih jalan yang hak ini sampai mati. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Ada soalan yang kedua, Ustaz. Kita gabungkan dua pertanyaan sekaligus, Ustaz. Barakallahu fik. Sebagian kalangan, Ustaz, menganggap ISIS memiliki hubungan erat dengan Partai Ba'ath. Benarkah demikian? Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara kita mencegah radikalisme dan terorisme yang terjadi saat ini? Jazakumullah khair, Ustaz. Iya. Memang ada tulisan-tulisan, berita-berita yang menyatakan bahwa Daesh atau ISIS itu muncul karena ketidakpuasan penyerangan Amerika ke Irak, ya, penyerangan Amerika ke Irak, sehingga porak-porandalah Partai Ba'ath yang ketika itu dipimpin oleh Saddam Hussein. Karena Saddam Hussein mempunyai planning ke depan, yaitu Pan Arabisme, yaitu yang diketahui pengetuanya adalah dia, yaitu Pak Arbaas, yang akan menyerang sampai Israel. Ketika kami masih di Afghan, kami merasakan pelarian-pelarian dari Kuwait yang diserang oleh Saddam Hussein, ya, dan itu Pak Abtai Ba'af. Itu memang bisa jadi secara dunia intelijen bisa jadi, ya, seperti tokohnya memang disinyalkan dikatakan sebagian pernah aktif. Namun apakah dia membentuk ISIS atau memperjuangkannya, masih Isma Ba'afnya apa tidak, itu kan susah. Jadi memang berita ini bisa jadi, Nah, karena sudah hancur. Contohnya misalnya, ketika Taliban menyerang 7 Tanzim, kan dulu yang melawan Rusia, yang melawan Soviet itu ada 7 Tanzim kan? Tanzim Abdul Rabbi Rasulullah, Khidmatiyah, Muhammad Nabi, Robani, Jailani, dan seterusnya. Itu kan diserang sama siapa? Taliban. Kalah. Dan terus Taliban merangsak. Ada satu jenderal yang dulunya kafir yang memerangi mujahidin, akhirnya bergabung. Siapa? Jenderal Dustum. Akhirnya seperti mujahidin perbuatannya, tapi untuk kekuasaan saja. Jadi bisa jadi memang orang-orang Fatah itu membuat kelompok-kelompok seperti itu, bisa jadi. Kita enggak peduli itu modal asal latar belakangnya Ba'af atau bukan, yang jelas dia memakai jaket Islam, Daes Daulah Islam. Ya, Irak, Syam. Ketika itu kita bahas itu apakah begitu Islam? Nah, apakah semudah itu mengaku khalifah? Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya ISIS sendiri mengalami benturan. Ketika Abu Bakar al-Baghdadi mengklaim di Syria bahwa dari Daesh menjadi Khilafah Islamiyah, langsung marah tokoh-tokoh kata lainnya. Seperti tadi Abu Qatada Palestini mencercanya, menyatakan bahwa Abu Qatada Palestini ini mengkafirkan lagi, karena dia dikafirkan juga oleh Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi memang kayak ringan mengkafir itu diantara mereka ringan. Ah, tidak taat, tidak ikut gerakan kami, kafir. Ya, yang dikafirkan bilang juga kafir, karena kamu mengangkat Khilafah Islamiyah tanpa musyarah dengan kami, maka kamu adalah kafir. Khawarij Khilaf, itu ucapannya Abu Qatada Palestini kepada Abu Bakar al-Baghdadi, dulunya teman dan murid, akhirnya kafir mengkafirkan. Ya, begitulah. Jadi bisa mungkin atau possible, mungkin di antara tokoh-tokoh ISIS itu dulunya adalah akhirnya bukan nggak bagus itu soleh bagus, tapi kalau mulai kegiatan Islam tapi pendiam, terus kalau tanya ngaji di mana nak, ya ada lah, nggak pernah dijelaskan siapa ustadznya, di mana tempatnya, itu patut dicurigai. Makanya kalau anak itu ngaji di mana, bapak-bapak ikut, boleh nggak adik ngaji sama-sama, Kalau dia bilang enggak, enggak, ini urusannya pengajian anak muda, bapak kan udah tua. Ya memang bapak udah tua. Enggak kenal tua dan muda. Nah, gitu. Jawab, jangan kalah. Jadi harus tahu itu di mana ngajinya. Ya, ciri-cirinya sudah mulai tadi pendiam, eksklusif lah. Dan mulai bohong. Dan biasanya mulai banyak minta duit atau ada barang-barang yang hilang. Karena dia ada setoran infak fisabilillah di 10% itu. Dan dia boleh bohong itu, boleh ngambil harta bapaknya ya, atau laptopnya dibelaga hilang padahal di setor untuk jihad. Ya, karena itu seperti sudah. Setelah itu ciri-ciri itu juga lihat apa bacaan bukunya apa. Nah, dia sering di kamar apa yang dibuka websitenya. Makanya kemarin BNPT itu memberi referensi ada beberapa waspadai, cuman kan antara ide usul dengan penindakan tidak seimbang, langsung aja di blokir. Akhirnya ribut lagi sampai ke DPR. Capek juga kita nanggapinya itu ya. Itu salah teknis aja. Padahal idenya bagus. Saya waktu di Komisi 1 partai apa gitu diundang bersama dengan Profesor Irfan Idris, saya bilang okay lah kalau DPR ini gak setuju tentang pemblokiran, jadi dibuka semua silakan, cuman jangan nyesel. Bapak saya dulu pegawai negeri, ibu RSAL ya, tapi jadinya dulu begini, itu website belum luas. Sekarang anak dalam kamar memang game bahaya, video porno dosa, tapi situs-situs yang keras, situs diam-diam akhirnya dia terobsesi, terdoktrin, lama-lama akhirnya mengkafirkan bapak ibunya dan hilang 5 tahun. Jangan nyesel, saya bilang, silahkan aja dibebaskan. Ini terbukti, saya mengunjungi Umar Patek ketika masih di Brimob, Depok. Ustaz, ini ada seru nih Ustaz, kenapa? Saya dulu diajak untuk di Solo, ada anak pemuda yang belum lama ditangkap kan. Apa yang dia buat? Nitroglycerin, bahan peledak kayak eksplosif yang cair, kayak gini. Itu satu tetes ubin bolong. Ini 4 liter dibuat. Satu tetes nitroglycerin itu bisa bolong tuh. Pala ini bisa pecah kalau satu tetes kena. Ini dia bisa buat 4 liter dan dia akan siap meledakkan pos-pos polisi di mana aja. Ketangkap alhamdulillah. Ya. Nah, itu Bapak bilang dia mana bayatnya kemana? Enggak, dia website aja itu. Dari website ke website, dari situs ke situs, sampai buat bomnya juga dari YouTube, karena dia SMA-nya IPA. Jadi bisa, bayangkan yang dia baca website-website yang tadi itu, yang terus prakteknya dia bisa, ada bekal lagi. Dan di Indonesia masih ada barang bahan peledak di toko-toko resmi. Ya, tinggal tahu apa enggak gitu. Kalau kita kan, makan kacang ya. Iseng-iseng. Itu dari kacang, bisa itu bahan dasar nitroglycerin. Ini kalau saya sebutin semua bahaya ini masalahnya. Nah artinya ya, hati-hati. Jadi kalau bapak punya anak betah dengan komputer di dalam sendirian, dicek kali-kali sidak. Wah, kalau porno-porno festival kamu ya. Tapi kalau waduh, Mila Ibrahim, siapa yang nulis? Kalau fitnah syubhat, dia merasa jadi pahlawan kalau dia buka, apalagi dia menjadikan dirinya seperti itu. Gambarannya sudah surga. Bapak ibunya yang enggak mau kafir, saudaranya yang menentang kafir, hartanya halal, darahnya halal. Enggak perlu izin lagi kalau pergi ke Syria. Saya pergi ke Afghan 5 tahun izin. Ya, ibu saya dulu berapa kali udah yasinan, enggak tahu itu. Nah, ya masih enak kan dulu ya. Dua asinan, gak taunya muncul setelah 5 tahun, pingsan dia. Nah begitulah. Nah itulah. Jadi kena, kita harus bentengi semuanya. Jangan kita lepas begitu saja. Ngajinya di mana? Ya, maka saya yakin kalau ngajinya kemarin ya, ke Mahat Ali bin Abi Thalib, insyaallah aman. Insyaallah, ya kirim aja kemari anak-anaknya kalau aman ya, insyaallah. Ya, kalau yang lain saya enggak tahu nanti ya. Kalau ini saya tahu, saya sering datang kemari dulu setiap daurah. Mampir kemari, syekh-syekhnya juga dikenal, ya, yang dari Saudi, yang dari Jordan terkenal. Baik, Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Kita masya Allah punya waktu sekitar 13 menit lagi. Jadi kita apa namanya, insya Allah kita akan break untuk sholat, persiapan sholat dan makan, insya Allah kita manfaatkan berapa menit ini dalam tanya jawab. Pak Ustadz, mohon maaf, saya mau bertanya bagaimana sikap BNPT terhadap gerakan Syiah di Indonesia. BNPT sangat bagus berperan dalam menanggulangi gerakan terorisme dari kalangan paham Khawarij. Ya, tentu secara umum blueprint kami baru menggodok blueprint untuk ya buku kerja. Kalau ini bagus, ya itu akan dipegang. Dan saya ikut menggodok di dalam. Alhamdulillah, sekarang sudah nggak ada itu yang namanya teroris. Ciri-cirinya begini-begini nggak ada. Ya tenang aja. Antum nggak usah merasa resah dengan adanya BNPT. Dan namanya BNPT masih muda. Umurnya terus berbenah. Nah ini pentingnya masukan-masukan dari para ustaz tarqi agar mereka tidak salah langkah. Ya, begitu. Jadi selama ini contohnya BNPT telah mengundang para ulama yang belum lama ini, di antara Syekh Ali Hasan Halabi sampai 2-3 kali, terus Syekh Najib Ibrahim, orang yang pernah pengalaman 25 tahun di penjara dan dia tokoh JI, yang Jawi Besir, bukunya yang terkenal apa, bukunya Misaku Amal Islami. Nah itulah yang dijiplak oleh NII yang akhirnya jadi JI Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Jadi kita harus saja, dan mereka perlu bantuan kita ya, perlu sampaikan ya tulisan begitu yang namanya enggak ada yang sempurna. Setiap lembaga enggak ada yang sempurna. Atau badan enggak ada yang sempurna. Bergantung kuat dengan siapa personnya, orangnya, dan perangkat-perangkatnya. Maka kita enggak boleh lepas begitu aja. Ya, bagi mereka yang punya kesempatan untuk dialog, ya, silakan terbuka. BNPT itu terbuka. Ya. Muawiyah di dalam masalah tahkim, mereka tidak merasa keluar dari hukumah yang sah. Mereka membuat hukumah. Bagaimana disebut khawarij, ini syubhatnya. Mereka muncul ketika tidak ada khilafah Islamiyah. Dari mana khawarijnya? Bahkan dengan mudahnya mereka menuduh Saudi itu khawarij, keluar dari khilafah Islamiyah Utsmaniyah. Wah, pintar nama, tapi jahat. Ya. Jadi memang enggak merasa mereka khawarij. Kenapa? Karena mereka ketika muncul itu tidak ada khilafah Islamiyah. Ya, dan tidak bukan keluar untuk memberontak, mengadakan. Tapi ini telah dibahas, dijawab oleh Syekh Muhsin Al-Badar, Ahmad Al-Badar, itu jelas tentang tuntasnya kejahatan, apa kezaliman mereka, kejahatan mereka, dan telah dibahas oleh Dr. Syekh Ali Hasan Halabi, hum khawarij, mereka adalah khawarij. Di mana khawarijnya? Bukan soal keluar dari khilafah atau apa, takfir dan penghalalan darah sesama muslim. Buktinya apa? Mereka masuk dari Irak ke Syria, membantai, merebut 8 pos yang telah dikuasai sebelumnya oleh Ahlussunnah. Kemarin diundang oleh BNPT Dr. Al-Warden. Dia doktor, mempunyai ilmu 10 sanad sampai kepada Nabi. Dalam ilmu Qur'annya dan sebagainya. Dia mufti muda di Mesir. Masya Allah, saya mendampingi sampai ke penjara, sampai ke apa, Nusa Kambangan. Dia langsung dialog dengan tokoh-tokoh khawarij itu. Di antaranya adalah, kenapa kamu kalau tidak ngaku khawarij, kenapa kamu bantai murid-murid saya yang perang Syria, yang perang dengan Bashar al-Assad, kenapa dibantai? Kan bukan negara kalau memang sama-sama harus. Nah, ternyata tidak, murid saya itu saksi yang telah disembelih, karena dia mengirim murid banyak dari Mesir itu disembelih karena enggak mau baiat, karena enggak mau mengakui khilafah Islamiyah Abu Bakar al-Baghdadi. Jadi klaim mereka itu ya nothing, ya kosong. Ya, enggak ada apa-apanya. Ternyata buktinya nyata. Bahwa mereka khawarij dalam segi takfir wa tabjir dan tahlil, penghalalan darah sesama muslim. Jadi bukan segi satu, segitu saja. Wallahu. Ya, jazakumullah khair Ustaz Al-Fadil. Barakallahu fikum, nafa'allahu bi ilmikum. Dan juga kepada dua ini kita, narasumber kita tadi. Karena waktu zuhur 11.27, maka kita cukupkan sesi tanya jawab ini. Insyaallah ta'ala kita akan ketemu lagi nanti setelah sholat zuhur pada sesi kedua. Insyaallah ta'ala kita tutup majelis kita dengan